بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Makanatu Sunnati fil Islam, kedudukan sunnah di dalam Islam, kutaib yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah, di mana pada pertemuan yang lalu Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala menerangkan kepada kita akan wajibnya kita berhati-hati dari kelompok-kelompok yang menyesatkan, yang mereka memiliki prinsip membuat ragu kepada umat terhadap sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran telah mencukupi kita dalam mengamalkan agama, dan kita tidak butuh lagi kepada sunnah. Mereka juga membawakan dalil bahwasanya Al-Quran tibyanan likulli syai, penjelas bagi segala sesuatu. Ma farratna fil kitabi min syai, tidak kami tinggalkan dalam Al-Kitab sedikit pun. Artinya Al-Quran itu telah menjelaskan segala perkara dalam urusan-urusan agama, sehingga tidak butuh lagi kepada sunnah. Dan menurut mereka yang namanya sunnah itu tidaklah mutawatirah, tidak bersambung dalam periwayatannya, sehingga para perawinya itu dikhawatirkan ada yang salah, ada yang dusta. Sementara Al-Quranul Karim, maka semuanya terpercaya, sehingga cukup baginya untuk beramal dengan sesuatu yang telah dipercayai, yang jelas, yang pasti dan yakin, dan meninggalkan apa yang padanya terdapat keragu-raguan. Ini syubhat. Tidaklah demikian. Sejatinya seorang beramal kitabullah itu mengharuskan untuk beramal pula dengan sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala, wa qad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an haula وفضحهم من قبل 14 قرنا. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tentang mereka ini dan telah menjelekkan mereka sebelum 14 kurun, 14 zaman, dari zaman ke zaman, dari satu raja ke raja, dari satu generasi ke generasi. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, yushiku rajulun syaba'an muttaki'un ala arikatihi yablughuhu alhadithu anni fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah ma ahallahu ahlalnahu wa ma harramahu harramnah. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. hampir ada seorang yang kenyang, yang dia itu bersandar di atas dipannya, kenyang dengan satu kitab, yang apabila sampai hadis kepadanya, dia mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dan kalian itu adalah kitabullah. Apa yang kitabullah menghalalkannya, kita halalkan. Apa yang kitabullah mengharamkannya, kita haramkan. Qala alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku juga diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisalnya bersama Al-Quran, yaitu sunnah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diturunkan kepada beliau Al-Quran, kitabullah, tapi juga ada yang semisalnya, yaitu sunnah. Fihi mu'jizatun 'azimah min mu'jizati Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat mukjizat yang sangat agung dari mukjizat-mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah terjadi apa yang beliau beritakan dengannya alaihi salatu wassalam. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddarna min haula. Hadarna min haula. وبين لنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطي القرآن وأعطي السنة كلاهما من عند الله جل وعلا. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari mereka-mereka ini, dari orang-orang yang tidak mau beramal dengan sunnah. 14 urun. Kalau satu urun itu 100 tahun, berarti berapa? 1400 tahun yang lalu beliau sudah menerangkan. Beliau sudah ya memperingatkan kita dari fitnahnya orang-orang yang akan meninggalkan sunnah. Beliau juga telah menerangkan kepada kita bahwasanya beliau telah diberikan Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga beliau telah diberikan sunnah. Yang keduanya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allahu jalla wa ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang apa, dan tidaklah yang beliau ucapkan itu berasal dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi dalam keadaan apapun yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hak, itu kebenaran. Baik beliau sedang marah, itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik beliau sedang tayyib dalam kondisi apapun. Kalau kita lah mungkin, kalau ketika sedang marah, keluar semua apa yang menjadi ya unek-unek. Dan itu bukan wahyu, dan biasanya itu sampah, ya kan? Kalau seorang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, itu biasanya sampah semuanya yang keluar. Sampah itu harus dibuang di tempat sampah. Jangan di sini. Di sini nanti ya jadi sakit hati nantinya. Karena sedang marah dia ini. Sampah, ingat, dibuang di tempatnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ucapkan dalam segala kondisi, baik sedang marah, baik sedang di perjalanan, baik sedang lelah, itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah keluar dari perbuatan beliau, atau dari ucapan beliau, persetujuan beliau, alaihi salatu wassalam, melainkan kebenaran, melainkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang namanya sunnah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar mengerjakan sholatnya seperti apa? Itu sunnah namanya. Oh, ternyata beliau kalau safar mengqasar sholatnya. Oh, berarti kita amalkan. Karena ini sunnah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ma qaluhu min anna al-Qur'ana nuqila bit-tawaturi wa annahu thabitun qat'an wa amma as-sunnah fa hiya thabatat bi-riwayati ahadir ruwah wa yadkhuluha shay'un min al-khalal fa hiya laysat kal-Qur'an fa hadha qawlun batilun wa hujjatun dahidah. Adapun mereka yang telah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu dinukil dengan jalan mutawatir, tawatur. Tawatur itu maksudnya ya orang yang terpercaya dari yang terpercaya dari yang terpercaya, datang lagi dari yang terpercaya sejumlah banyak. Itu meriwayatkan sebuah hadis, sebuah ucapan sehingga pasti benar. Ada misalnya 100 orang membawa sebuah berita yang sama. 100 orang itu semuanya dikenal orang-orang yang terpercaya. Ya pasti berita yang mereka bawa adalah kebenaran, enggak mungkin enggak. Sama menurut mereka. Adapun orang-orang yang menukilkan bahwasanya Al-Qur'an itu dinukil dengan jalur tawatur sehingga Al-Qur'an itu pasti memberikan faedah yakin. Adapun sunnah itu kan datang dengan riwayat ahadur ruwah. Satu jalan saja, satu perawi-perawi. Dan bisa masuk sesuatu dari kekurangan. Sehingga Al-Quran itu tidak seperti, sehingga sunnah itu tidak seperti Al-Quran. Maka ini merupakan ucapan yang batil. Ini merupakan argumentasi yang lemah, yang tertolak. Li'anna sunnata kama bayyanna ma ja'at afwa. Karena yang namanya sunnah, sebagaimana yang telah kita jelaskan, tidaklah datang begitu saja sendirian. Tidak. Tapi, ala wa inni utitul qur'ana wa mitlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepadaku melalui Malaikat Jibril alaihi salam. Serta aku diberi yang semisalnya bersama Al-Quranul Karim. Syariat kedua ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Artinya sumber syariat kedua setelah Al-Qur'anul Karim adalah sunnah. Walaisat taqasasil adibba wal khurafiyyin wa nahwihim. Al-An'am, as-sunnah itu bukan seperti kisah-kisahnya para al-adibba, ahli-ahli kisah. Bukan juga seperti para khurafat-khurafat. Kalau ahli khurafat, itu kan banyak cerita-ceritanya yang gak masuk akal. Yang tidak bisa diterima. Ada orang pakai sajadah ke Mekah. Itu kan apa bisa dicerna? Itu beli sajadah di mana? Terus ke Mekah berapa jam? Ya kan? Kan itu khurafat namanya. Kalau ada yang seperti itu ya laris mungkin, ya kan? Tutup tiket, nggak ngaruh itu. Apa jaga jarak, tinggal masing-masing pakai sajadah. Itu khurafat-khurafat dan itu kebatilan. Al-Quran tidak, bukan seperti itu, atau sunnah bukan seperti itu, atau yang semisalnya. Bal liriwayatiha turukun wa dawabitu, walaha rijalun yahfadunaha وَيَحْرِسُونَهَا مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى عَهْدِنَا وَإِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَإِلَى مَا يَشَاءُ اللَّهُ. Bahkan untuk meriwayatkan sunnah itu memiliki jalan-jalannya. memiliki patokan-patokannya. Enggak sembarangan orang itu ya mendapatkan sanad riwayat hadis. Enggak sembarangan. Seperti sebagian kita telah menyebutkan, ada yang diistilahkan dengan hadis yang sahih, ya kan? Kalau kata Al-Baiquni itu awaluha sahihu fahuwa mattasal. Harus bersambung isnadu sanad-sanadnya. Walam yashudda aw yu'alla. Tidak ganjil, tidak juga yu'al, berpenyakit. Yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi, yang diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya, dari yang semisalnya. Orang terpercaya meriwayatkan orang terpercaya. Orang terpercaya ini meriwayatkan yang terpercaya ini. Terus mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Mu'tamad, ya bisa dipertanggungjawabkan dalam penukilannya serta dalam kemampuan hafalannya. Luar biasa kan? Jadi enggak sembarangan. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejumlah para sahabat ini, para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, para tabi'in menyampaikan kepada atba'u tabi'in, terus ke bawah hingga sampai di zaman kita sekarang. Itu diriwayatkan dari rawi-rawi yang terpercaya, yang jelas penukilannya, yang tidak salah dalam menukilnya. Masya Allah kan? Berarti memiliki patokan yang luar biasa. Kita kadang mungkin ya, mungkin ini. Ini cara-caranya ini kita sedang mengadakan majelis hadis. Majelis apa? Hadis. Atau jangan kita lah. Kita ngaji di satu tempat. Dauruh. Ada dauruh. Masyaikh. Ke Indonesia. Kita bermajelis dari sekian ribu orang. Setelah selesai pulang, itu mesti catatannya beda-beda. Saya tadi nyatet begini. Kamu nyatet begitu. Kamu begitu. Beda dari sekian. Bagaimana itu? Mana yang persis sama seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh? Itu kan sulit. Paling oh mungkin maknanya demikian. Lah ini sama. Secara hafalan, secara kekuatan hafalan tidak luntur. Satu di antara bentuk penjagaan mereka dengan cara menulisnya. Kan luar biasa. Walaha rijalun, memiliki rijal. Memiliki para perawi-perawi yang mereka menjaga dan memelihara, dimulai sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita sekarang, sampai zaman yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sunnah akan terus terjaga. Wasunnatu mahrusatun mahfuzatun bihifdzillahi subhanahu wa ta'ala. Maka sunnah itu akan terjaga, akan terpelihara dengan pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa limutala'ibin majalun fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bagi orang-orang yang bermain-main dalam sunnah itu celah untuk bermain dalam sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan pasti akan terbongkar oleh para ulama. Oh fulan kalau berbicara itu dusta. Oh fulan itu kalau berbicara itu ganjil. Ya ini mengatakan tidak boleh loh. Ini mengatakan boleh. Padahal satu-satu majelis. Di satu majelis, majelisnya sama, waktunya sama, gurunya sama, pelajarannya sama. Kok beda? Oh berarti ini namanya syad. Namanya ganjil, aneh. Ini langsung dizaif, ini keliru. Lemah berarti. Gak bisa diterima riwayatnya. Wasabaqa anna hufadhas sunnah bayyanu ahwala kulli kadzabin wa dha'if. Dan telah berlalu bahwasanya para penjaga sunnah, mereka telah menjelaskan keadaan setiap para pendusta dan orang-orang yang lemah. Al-Imam Az-Zahabi punya kitab Al-Jarh wa Ta'dil misalnya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani At-Tahdhib, juga Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah memiliki kitab Taqribut Tahdhib, yang itu menjelaskan tentang biografi kedudukan perawi diterima atau tidak diterimanya secara ringkas. Misalnya kita membaca kitab Sahih Bukhari atau Kutubus Sittah. Oh, ini siapa ini? Misalnya nih, Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Abul Yaman. Ada itu. Ada qala Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman ini, Abul Yaman siapa ini? Abul Yaman yang mana ini? Abul Yaman ini. Cari dalam Taqribut Tahdzib. Bisa diterima enggak riwayatnya Abul Yaman? Terus namanya siapa ini Abul Yaman? Atau jangan-jangan ngarang? Nah, itu dijelaskan. Oh, ternyata bisa diterima misalnya. Orang masalah. Diterangkan keadaannya. Qala haddatsana fulan. Oh, ini orang ini enggak bisa diterima. Itu terus dijelaskan oleh para ulama. Para penjaga sunnah. Kadzab, dhaif. Ini lemah. Wada'afahu al-Albani. Fulan telah dhaifkan oleh al-Albani. Ini luar biasa. Ilmu yang luar biasa. Namanya menjarah. Demi menjaga apa? Sunnah. Coba seandainya kalau enggak ada yang seperti ini. Mungkin semua orang akan mengatakan atau menyadarkan, oh ini hadis Rasulullah ini. Padahal ngarang. Tidak begitu. Sunnah telah terjaga ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Dan itu kebaikan untuk semua. Itu kebaikan untuk semuanya. Wabayyanu halat thiqat alladhina dakhala ala riwayatihim ba'dul wahum. Dan menjelaskan keadaannya para perawi-perawi yang dapat dipercaya. Yang kemasukan dalam riwayat mereka sebagian keragu-raguan. Dijelaskan. Oh, fulan ketika di masa mudanya, ya bisa diterima riwayatnya. Tapi ketika di masa tuanya, ini mulai mukhtalaf. Mulai tercampur-campur, terbalik-balik. Nah, jelas ya? Jadi mulai terbalik-balik. Ini dijelaskan oleh para ulama. Aw hasala lahum ma yad'ufu riwayatuhum kal mudallisin wal mukhtalitin. Atau yang terjadi ya pada riwayat mereka yang menjadi lemah padahal dulunya sahih. Seperti al mudallisin, orang-orang yang suka mentadlis. Orang-orang yang suka mentadlis. Tadlis itu begini. Ada satu majelis hadis. Ya. Diadakan majelis hadis itu ba'da subuh. Para murid-murid bisa meriwayatkan apa yang disampaikan oleh syekhnya. Tapi di satu ketika murid ini enggak ngikut di situ, di majelis itu. Dia sedang ke WC misalkan, ke kamar mandi. Saat itu kemudian selesailah majelis hadis dan dia belum sempat meriwayatkan hadis dari syekhnya. Tapi di kamar mandi dia gramang-gramang dengar misalkan. Katanya kerungu kayak gini loh. Akhirnya dia keluar terus bertanya kepada orang yang hadir di majelis. Bagaimana tadi riwayatnya? Yang saya dengar di kamar mandi demikian-demikian. Oh enggak, yang benar begini. Lalu orang yang ini tadi ke kamar mandi ini ketika dia memiliki murid. Itu langsung mengatakan qala syaikhuna atau qala haddatsana. Telah berkata syekh kami telah menceritakan guru kami. Fulan misalkan. Ini kan keliru padahal kamu dapat ilmu itu dari orang yang hadir di majelisnya syekh, bukan langsung biasanya iya kamu. Itu kan jeli berarti. Wong enggak hadir ngomongnya hadir. Ini nanti kalau bisa, oh itu saya tadi hadir, dengar dari syekh, kamu dengar? Ternyata enggak. Ini namanya tadlis. Padahal dia dapat ilmu itu dari orang lain. Tapi langsung dia menghilangkan orang lain itu, tapi dia sadarkan langsung kepada gurunya. Meskipun sama, ini tadlis namanya. Nah, dirinci oleh mereka para ahli hadis, ahlul mustalah dalam bab ini. Wal mukhtalitin, dan orang-orang yang mukhtalat, yaitu bercampur riwayatnya antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Mukhtalat. Ini saudaranya ya, bukan maknanya. Ini saudaranya seperti orang yang pikun. Jadi ngomongnya sudah mulai ngelantur dia. Ning wong anu sudah punya basic riwayat hadis. Jadi yang dibicarakan adalah hadis. Tapi mukhtalaf, enggak bisa diambil riwayatnya. Makanya sebagian keluarga dari para perawi-perawi yang demikian, ini jangan keluar, jangan dikasih majelis hadis. Nanti malah jadi hadis-hadis yang disampaikan itu mukhtalaf. Orang mengira dapat riwayat dari itu adalah kebenaran. Ternyata kekeliruan, tidak benar. Itu dijelaskan oleh para ulama ussunnah sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sunnah. Adanya kitab-kitab seperti itu. Di zaman sekarang, Masya Allah, hidup beliau Al-Muhaddits Al-Syeikh Rabi' Ibn Hadi Al-Wadi'i Al-Madkhali Hafizahullahu taala. Luar biasa itu Syekh Rabi' dalam membahas hadis. Kalau membaca sirah kisahnya Al-Albani saja itu sudah luar biasa. Beliau teliti hampir setiap kitab-kitab ya Sunan atau kitab-kitab Jami', itu beliau ada di situ. Da'afahu Al-Albani, sahahahu Al-Albani, ya kan? Sering kita dengar kan? Da'afahu Al-Albani fil Jami' as-Sahih, sahahu Al-Albani fil Jami' as-Sahih. Dan seterusnya. Ini beliau lah Syekh Rabi. Ini sampai terkadang diskusi dengan Albani. Sampai Albani itu rujuk dari pensahihan atau pentad'ifan yang menjadi kesimpulan beliau. Rahimahullahu ta'ala. Luar biasa. Mari kita diskusi. Subhanallah. Jadi sunnah fi nufusil muslimina a'zam min antanalaha al-aidi al-azimah. Au an yatanawalaha al-kadzabun wal-wadda'un. Jadi sunnah dalam jiwa-jiwa kaum muslimin itu sangat besar, sangat agung daripada mereka-mereka yang membawanya dengan tangan-tangan yang azimah, atau yang dibawa oleh orang-orang yang berdusta, suka berdusta, atau orang-orang yang suka memalsukan hadis. Fala tazalu walhamdulillah kama ruyat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatanaqaluha thiqat an thiqat wa hiya mudawwanatun fi dawawinis sunnah. Maka akan terus senantiasa walhamdulillah sunnah itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil oleh orang-orang yang terpercaya dari orang-orang yang terpercaya. Sunnah itu terkumpulkan, terbukukan di dalam ya kumpulan-kumpulan sunnah. Fabihadza yandafi' tashbiha ha'ula'il musyabbihin wad-dajjalin. Maka ini menepis ya syubhatnya mereka, orang-orang yang masybuh, orang-orang yang suka memberikan kerancuan serta para pendusta. Nyatanya sunnah itu terjaga. Ada Sahih Bukhari. Ada kitab-kitab sunnah yang lain. Wa tabqa sunnatu Rasuli sallallahu alaihi wasallam sahihah, thabitatun anhu, la yatatarraqu ilaiha khalal au syakkun. Sehingga sunnatu Rasuli sallallahu alaihi wasallam itu langgeng, ada, sahih, thabitah, tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan-jalan di sana. Tidak ada kekurangan di sana, khalal ataupun keraguan-keraguan, amalkan. Selama itu sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadha min fadlillahi azza wa jalla wa minnatihi ala khalqih. Dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberian kepada hamba-hambanya menjaga sunnah. Wa man ta'ana fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa za'ama annahu la yajuzu al-'amalu biha Wa innama ya'malu bil Qur'ani wahda, fa hadza kafirun li annahu jahada al asl al thani min usul al syara' wa huwa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengira bahwa tidak boleh beramal dengan sunnah, atau dia mengatakan hanya beramal dengan Al-Quran saja, ini hukumnya kafir karena telah menentang pondasi kedua dari pondasi-pondasi syariat ini, yaitu sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna halahu yaqul, dia seperti orang yang mengatakan la tuti'ur rasul bal ati'ullaha faqat, wa bitali huwa lam yuti'illah li'anna allaha amara bi ta'atir rasul fahuwa lam yuti'illah wa lam yuti'ir rasul. Dia seperti orang yang mengatakan jangan kalian taati Rasul itu, tapi taatilah Allah saja. Yang sejatinya dia tidak mentaati Allah, karena Allah telah memerintahkan untuk taat kepada Rasulnya. Sehingga jika dia tidak mentaati Rasul, maka dia tidak mentaati Allah, tidak juga mentaati Rasul. Ini hukum orang yang mencela sunnah, dijadikan bahan olok-olokan, ya, memiliki lihyah, memelihara lihyah, dijadikan bahan olok-olokan, tertawa-tertawa. Kafir tanda keadaan orang yang mencela sunnah demikian. Tayyib, apapun itu alasannya, dibikin alasan padahal bukan syirik. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dia menjadikan sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan untuk tertawa, untuk ejek-ejekan. Berbagai macam ragamnya itu. Ya, orang-orang yang mengejek sunnah, mencela sunnah itu dengan berbagai macamnya. Nah, misalnya ada yang, ya, Masya Allah, ini lihyanya tebal. Dia suka menggundul kepalanya, tahaluk itu dibalik saja itu, biar ada rambutnya yang di atas, jangan di bawah. La ilaha illallah, kemudian tertawa. Naam. Ini hukum secara umum orang yang mencela sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun, meskipun dia tidak menyekutukan Allah, ini dosa yang menyebabkan dia kafir, yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah. Apa yang ia larang dari kalian, apa yang ia larang kalian darinya, maka berhentilah. Wa yaqulu ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah ia berbicara berasal dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa hunaka ta'ifatun kharajat 'alaina al-an min al-muta'alimin alladhina lam yatalaqaw al-'ilma 'anil 'ulama wa innama akhadhuhu min al-kutub wa tatalammadhu 'ala al-awraq wa saru ya'bathuna bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam sahihun wa yudha'ifun wa yukharrijuna wa laysa 'indahum rasyid min 'ilmi al-hadits wa mustalahihi. Di sana ada juga kelompok yang bukan ini, bukan yang telah kita bicarakan ini, bukan sekarang, dari kalangan orang-orang yang al-muta'alimin, yang sok pintar, keminter, yang mereka itu tidak talaki ilmu dari kalangan para ulama, tetapi mereka hanya mengambil ilmu dari kitab-kitab saja, berguru kepada kertas-kertas saja. Mereka, ya, menelantarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermain-main dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mensahihkan hadis, mereka mendhaifkan hadis, mereka mentakhrij hadis Padahal mereka itu tidak memiliki modal dalam ilmu hadis, tidak juga mustalah-mustalah hadis. Ini kelompok yang kedua, bukan yang tadi kita terangkan. Ini yang kedua. Seakan-akan orang hebat, masya Allah. Fahaulai yuksha minhum ala sunnati ashaddu mimma yuksha min at-ta'ifatil ula. Maka keadaan orang seperti ini, ya, terhadap sunnah itu lebih dikhawatirkan dibanding kelompok yang pertama. Li'anna ta'ifatal ula jahluha wadih. Karena kelompok yang pertama, kebodohannya, ketidaktahuannya jelas. Waha ula'i yatasattaruna bidakwal ilmi wal ibtila' fala hawla wala quwata illa billah. Sementara ini, mereka yang mengubur dirinya dengan ya menampakkan dirinya itu seakan-akan berilmu dan ahli menelaah, ahli telaah. Fala haula wala quwata illa billah. Maka tidak ada daya, tidak ada pula kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha azza wa jalla ayyamunna 'alal jami' bit tawfiq lil 'ilmi nafi' wal 'amali shalih. وأيلهمنا رشدنا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ia memberikan kepada kita sekalian, kepada kita semua, taufik, jalan taufik untuk memiliki ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh, serta memberikan kepada ilham, mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pula menunjukkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita kebenaran adalah kebenaran, dan memberikan rezeki kepada kita untuk mengikuti kebenaran. Semoga Allah pula, Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita kebatilan adalah kebatilan, dan berikan rezeki kepada kita untuk menjauhinya. Ini doa yang sering kita dengar, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ini doa umum. Wallahu a'lam bishawab, apakah ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Tapi ini adalah doa yang baik. Karena terkadang memang seorang tahu kebenaran adalah kebenaran, tahu, ning ternyata dia tidak diberikan rezeki untuk mengikutinya. Terkadang seorang tahu kebatilan adalah kebatilan, tapi tidak diberikan rezeki untuk menjauhinya. Wal a'yadu billah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu atas segala sesuatu. Selawat Allah Subhanahu wa taala dan salam Allah Subhanahu wa taala atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatam. Alhamdulillah. Selesai berarti ini Pak Firi. Langsung buk badan beriwe. Ya. Buk badan kok kan kok sore ru, iya, Mbok. Iya kan? Keton ora keton sing penting diseru, ya, ya kan? Perintahe kan kon ru, ya kan? Yang sunah kan kon ru, ya. Iya enggak? Kus keton ora keton sing penting ru, ya bae, ngru ya tu lilal ing kok bengi jajan. Keton ora keton adapun penentuan badane, ya, perintah kok kepriwek boleh menentukannya. Berarti dia bisa khatam, maksudnya alhamdulillah. Setelah lepas tanggung jawab. Khatam sih. Pasalnya kalau khataman ini nikmat banget, alhamdulillah. Bagaimanapun keadaannya. Jadi anak gambaran gerambian-gerambian ki anak. Seandainya besok lagi ngaji dengan kitab yang sama atau kita mengajarkan dengan kitab yang sama, ki wis ana gambaran. Daripada orangnya sama sekali bleng, ya kan? Bleng kan bleng, ngono. Al-aqidah al-wasithiyah. Sering kita dengar kitab ini, kan? Kita belajar dari pagi, dari awal sampai tengah misalnya. Terus mandek. Dari tengah awal sampai apa? Tengah terus mandek. Tengah mengaring akhir, bagi orang ngerti. Ning meskipun rampung aja udah, batas selesaikan. Selesaikan aja. Ini lebih afdol, sehingga ki terakhir-terakhir wasitnya ki pembahasan ini rinciannya ya merujuk, ya kan, dalam kitab. Oh ya, Wong kita bukan seperti Imam Bukhari sih, ya kan? Yang dengar itu langsung hafal. Jadi ya ora bisa nangkep kabeh iki semene ning ya ora ditinggal nang kabeh ora sekalian iki. Ya. Ana sing di jiot ning itu. Alhamdulillah. Insyaallah. Naktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala alamu bissawab. Pada tanggal 29 Ramadan kita telah menyelesaikan kutip kecil. Ini para ulama sering menasihatkan ya para masyayikh untuk membaca kutip-kutip seperti ini. Ya, acara-acara seperti ini 10 hari itu sangat memberi manfaat. Syekh Rabi' hafizahullahu taala punya banyak kitab-kitab yang seperti ini. Syekh Abdullah Salfit itu punya banyak yang ya paling dikaji di daurah 10 hari padanya selesai. Sangat memberi manfaat. Semoga memberi manfaat untuk saya pribadi serta para jamaah bahwa pada tanggal 21 Ramadan sehingga 29 Ramadan kita telah menyelesaikan kutaib makanatus sunnati fil Islam. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukumullah.